الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة باب الرسول عليه الصلاة والسلام رثاء menyebutkan sifat-sifat sang mayit yaitu menyebutkan Sa'ad bin Khawlah. Ritha maknanya ialah madhul mayyit wa dhikru mahasinihi. Memuji dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayyit. Ada pula yang memaknakan ar-ritha huwa tawajjuh ar-ritha huwa tawajjuh ar-ritha itu ialah ekspresi kesedihan. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam menjumu'ak am hajjatil wada' pada tahun haji wada' min waja'in istaddabi. Dari penyakit atau dari sakit yang sangat berat mendera aku. Sakit parah yang menimpa aku. Faqultu maka saya berkata inni qad balagha bi minal wajah. Sesungguhnya penyakit ini sudah sampai kepada aku sedemikian rupa. Artinya sakitku sudah semakin keras ya Rasulullah. Wa ana dzumalin dan saya orang yang memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun dan tidak mewarisi aku kecuali seorang anak putri ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memiliki satu anak putri. Afa tasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya boleh bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, Rasul mengatakan jangan. Faqultu maka saya katakan bisyatr, dengan separuh hartaku. Faqala la, Rasul mengatakan jangan. Thumma qal, kemudian Rasul menyatakan as-sulus, sepertiga saja. Wa thulutsu kabir au katsir, dan sepertiga harta itu sudah besar atau sudah banyak. Innaka antazara warathataka aghniya, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kecukupan. Khairun, itu lebih baik. Min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alah, miskin, fakir. Ya takaffafuna an-nas, mereka meminta-minta dengan tangan mereka kepada orang lain. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah engkau menafkahkan sebuah infak, sebuah nafkah. Tabtaghi biha wajh Allah, engkau mengharapkan dengan itu wajah Allah, engkau ikhlas. Illa ujirta biha, melainkan engkau akan diberi pahala dengan nafkah kamu. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, hingga apa yang kamu jadikan, yang kamu taruh di mulut istrimu. Jadi yang nafkah yang kamu berikan kepada istri kamu, itu juga merupakan infak yang akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Faqultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggal setelah para sahabat ini nanti? Dengan sakitnya, apakah saya akan tertinggal di Makkah ya Rasulullah setelah para sahabatku pulang lagi ke kota Madinah? Qala, maka Rasul mengatakan, innaka lan tukhallaf, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal. Ini dikatakan oleh para ulama termasuk alamun min alamin nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian, karena Rasul menyatakan Sa'ad bin Abi Waqqas akan berumur panjang, tidak bakal mati di Mekah. Sesungguhnya engkau tidak akan tertinggal di kota Mekah. Fata'amala amalan salihan illa zdadda bihi darajatan wa rif'ah, lalu engkau mengamalkan sebuah amal yang saleh, melainkan engkau akan bertambah derajatnya, bertambah rif'ahnya, ketinggiannya, ketinggian martabatnya. Thumma la'allaka an tukhallaf, kemudian bisa jadi kamu akan dipanjangkan umurnya, ditunda kematiannya. Hatta yantafi'a bika aqwamun, hingga ada kaum yang mengambil kemanfaatan dengan, wa yadurra bika akharun, dan ada kaum yang lain yang mendapatkan madarat dengan engkau. Dan betul, bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sampai hidup di masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahkan menjadi panglima perang dalam penaklukan Persia. Bahkan beliau sebagai orang pertama yang membuka atau membuat kota dengan nama Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, langsungkanlah untuk para sahabatku hijrah mereka ini. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Lakinil ba'is, tetapi yang sengsara ialah Sa'ad bin Khawlah, kata Rasul. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam merithak dia. Rithak di sini mengandung mana tawajjuh. Rasul menyatakan kesedihannya, an mata bi Makkah, Sa'ad bin Khawlah mati di kota Makkah. Sedihnya bukan karena Mekahnya ya, sedihnya dikarenakan sudah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka prinsipnya tidak boleh kembali ke tempat yang dia telah berhijrah daripadanya. Sehingga ketika dia meninggal dunia di tempat dia tinggalkan dulu, barakallahu fikum, itu merupakan kerugian. Nah, hadis yang cukup panjang ini, khana fitina azzakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang diinginkan oleh beliau pada kalimat yang terakhir, lakinil ba'is Sa'ad bin Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Rasul menyatakan kesedihannya kepada Sa'ad bin Khawlah dikarenakan dia meninggal dunia di kota Mekah. Ketika para sahabat yang lain pulang kembali ke kota Madinah, ternyata Sa'ad bin Khawlah tidak bisa kembali dan meninggal di kota Mekah. Nah, ritha di sini Rasulullah SAW melakukan yang namanya ritha. Tabiqan. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil murafi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil murathi, Rasulullah SAW melarang tindakan ritha, melarang tindakan ritha, orang yang berbuat ritha. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad wa Ibn Hayyan wa Ibn Majah dan yang lain-lainnya. Hadis ini khonafatina azakumullah sangat tegas menunjukkan larangan ritha. Larangan ritha. Tetapi dalam hadis Sahih Bukhari yang tadi kita baca, Rasulullah SAW melakukan ritha sehingga bertentangan. Bahwa bertentangan ya. Sebagian ulama mengatakan hukum asalnya ialah tidak boleh ritha, ekspresi kesedihan dan segala macamnya ketika ada musibah, tidak boleh. Adapun tindakan Rasulullah SAW itu khusus untuk beliau, khusus untuk beliau saja. Wa hadza qaul dhaif. Ini pendapat yang lemah ya. Barakallahu fiikum. Tayyib, yang lebih mendekati khonafatina azakumullah ialah kadar ritsanya. Artinya ritsa yang diperbolehkan, ritsaun mubah, ialah ekspresi kesedihan yang tidak sampai pada tingkatan niyaha. Ekspresi kesedihan yang tidak sampai pada tingkatan niyahah, ratap tangis. Ekspresi kesedihan yang tidak sampai pada tingkat tidak adanya iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Adapun ritha, yaitu menyebutkan sifat-sifat sang mayit yang membuat dia semakin bersedih hati, itu ke ritha yang tercela ialah ritha yang mengandung unsur niyahah. Ritha yang mengandung unsur niyahah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ayyib. Hadha wadih. Dalam hadis ini, khonafatina azakumullah, terdapat beberapa fawaid yang cukup banyak. Yang pertama ialah masyru'iyatu iyadatil mariyuk. Disyariatkan menjenguk orang sakit. Bahkan disyariatkan menjenguk orang sakit pada musim haji, karena ketika itu sedang haji wada. Juga disyariatkan seseorang yang lebih mulia, seseorang yang lebih mulia menjenguk orang sakit yang posisinya jauh lebih rendah daripadanya dalam perkara keutamaan. Di sini Rasulullah SAW orang yang paling mulia, yang sangat mulia menjenguk sahabatnya. Jika diambil faedah, dianjurkan bagi para penguasa menjenguk rakyatnya yang sedang sakit, karena Rasul ketika itu juga sebagai seorang penguasa. Nah, faedah yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini ialah terkait dengan bab al-wasiyah, bab wasiat, berwasiat untuk menyedekahkan, menginfakkan sebagian harta setelah dia mati. Di dalam hadis ini diambil faedah al-wasiyah takunu li ghairi waris. Wasiat itu ditujukan untuk selain ahli waris. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tegas Rasul mengatakan wala wasiyata li waris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka kalau kemudian ada wasiat yang ditujukan kepada ahli waris, al-wasiyatu batilah. Wasiatnya batal, tidak boleh dilangsungkan. Sehingga yang namanya wasiat bukan untuk ahli waris. Kemudian yang kanafitina azzakumullah, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Rasul mengatakan as-thuluts wa thuluts kabir au katsir. Sepertiga, dan sepertiga itu sangat besar, sangat banyak. Ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, 2/3 ya Rasulullah, maka jangan. Separuh ya Rasulullah, jangan. Dan beliau mengatakan sepertiga. Ini yang maksimal ya. Sepertiga itu batas maksimal. Lebih tidak boleh, kurang enggak ada masalah. Sehingga ketika ada orang yang berwasiat untuk menginfakkan sebagian hartanya dan dia mati, dilihat. Kalau wasiatnya itu sepertiga kurang, dilangsungkan. Tetapi kalau wasiatnya melebihi sepertiga harta, maka tidak diperbolehkan. Al-wasiyah ghairu nafidah. Ada yang mengatakan diserahkan sepertiganya saja, selebihnya tidak. Ada yang mengatakan batil dari asalnya, dikarenakan melebihi sepertiga. Ada yang menyatakan wahada qaul jumhur, dikembalikan kepada keridhaan ahli waris. Jadi kalau wasiatnya lebih dari sepertiga harta, kan tidak boleh. Ada yang mengatakan diserahkan sepertiganya saja, yang lebih jangan dikasihkan. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, batal dari asalnya. Ada lagi yang mengatakan pendapat yang ketiga, pendapat jumhur, tergantung keridhaan ahli waris. Kalau ahli warisnya merelakan, meridhakan atau merestui wasiatnya lebih dari sepertiga harta, labas, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak merestui, maka tidak ada perbolehan. Naam ya ikhwan. Hadza yang kedua terkait dengan babul wasiyah. Wasiat itu disampaikan secara lisan atau tertulis sebelum mati dan baru dilaksanakan setelah orangnya mati. Itu namanya wasiat. Tapi kalau dinyatakan atau ditulis ketika dia masih hidup dan diserahkan ketika masih hidup juga, itu namanya hibah. Kalau hibah itu boleh untuk ahli waris. Tapi kalau wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Barakallahu fiik. Naam. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini ya ikhwani ialah al-ihtimam bil waratsah. Memperhatikan kondisi ahli waris. Barakallahu fikum. Yang dikatakan sama Rasul, engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain. Al-ihtimam bil waratsah. Ini untuk ukurannya orang Jawa sangat diperhatikan. Terutama orang-orang Jawa yang memiliki harta yang sangat banyak. Nah, betul-betul hartanya itu diberikan kepada ahli warisnya. Saking perhatiannya sampai kebablasan. Nah, dibagi rata sebelum dia mati. Iya apa ya? Ini Jawa saja apa juga luar Jawa? Luar Jawa ada gak? Nah, ada. Nah, itu Jawa saja. Barakallahu'alaikum. Ini kebablasan ya. Maunya mereka memperhatikan ahli waris. Bagaimana supaya nanti ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya tidak terlantar. Anak-anaknya terurus memiliki harta. Tapi terkadang kebablasan. Tadi sampai bertingkat membagi hartanya sebelum dia wafat. Adalah yajus. Perhatian baik dipersiapkan. Dikasih hibah gitu, bukan waris, dikasih hibah. Ini anaknya kasih hibah ini, kasih hibah ini, kasih hibah ini, kasih hibah ini. Ini disiapkan rumahnya, ini rumahnya, ini rumahnya, ini rumahnya. Plus sa isinya, sa kendaraannya, sa tabungan-tabungannya. Yang kita bicarakan yang mampu lo ya. Enggak mampu ya. Ya enggak mikir. Barakallahu fikum. Sudah. itu hibah, belum lagi namanya warisannya nanti. Ada bagus. Tayyib. Faedah lain yang bisa kita ambil dari sini adalah semua infak, semua nafkah fi sabilillah yang kita keluarkan, apabila dikeluarkan dalam bentuk ikhlas, ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, maka akan dikasih pahala. Infak apapun, nafkah apapun yang fi sabilillah, kalau diniatkan ikhlas karena Allah, maka akan dikasih pahala. Barakallahu fikum. Sekecil apapun, sedikit apapun, majur insyaallah. Bil ikhlas. Kamu menginfakkan untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan mahad, untuk kepentingan fakir miskin, untuk kepentingan jihad, untuk kepentingan semua yang fi sabilillah, majur. Bahkan disebutkan di sini lah Rasulullah SAW merupakan faedah berikutnya. Nafkah yang kita berikan kepada istri itu termasuk sedekah. Nafkah yang kita berikan kepada istri itu termasuk sedekah. Kita ngasih makan anak istri itu namanya sedekah. Maka dituntut yang namanya keikhlasan. Keikhlasan. Kata Rasul, hatta ma taj'ala fi imra'atik. Termasuk sedekah dan dikasih pahala, barakallahu fiik. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, itu merupakan sedekah yang paling afdal. Ketika ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya dinar. Kemana ya Rasulullah? Beliau mengatakan, kasihkan untuk istrimu, anak istrimu. Ya Rasulullah, saya punya dinar yang lainnya lagi, kasihkan untuk ini. Terus disebutkan, yang kali pertama beliau sebutkan untuk anak istrimu. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, satu dinar yang kamu infakkan fi sabilillah, dinar yang kamu gunakan untuk membebaskan budak, dan dinar yang kamu berikan kepada istri kamu, yang paling afdal dari itu semuanya adalah dinar, uang ya, bukan dinar, uang yang engkau berikan kepada istri kamu. Sehingga dikatakan sebagai afdalun nafaqati wassadaqat, nafaqatan sadaqah yang paling afdal. Ini khairatina azakumullah. Pesan yang bisa kita ambil dari situ ialah menunjukkan Islam meminta dengan sangat laki-laki itu harus memiliki usaha dalam rangka memperbanyak ibadah kepada Allah dengan bentuk sedekah. Ada isyarat supaya laki-laki tadi memiliki usaha, memiliki maisha. Ada isyarat menunjukkan laki-laki itu harus bertanggung jawab kepada anak istrinya dan segala macamnya. Barakallahu fik, supaya mendapatkan pahala tadi. Bagaimana mungkin dia mendapatkan pahala tadi, infak yang paling afdal, kalau dia tidak memiliki usaha dan tidak memiliki harta benda menafkahi anak istrinya? Bagaimana mungkin dia mendapatkan keutamaan yang besar tadi kalau dia menyia-nyiakan keluarganya? Barakallahu fi. Nah, ini saya sebutkan sebab ada fenomena, barakallahu fikum, fenomena malas kerja, fenomena malas mencari usaha di kalangan sebagian pihak dengan alasan sibuk belajar, dengan alasan sibuk taklim, dalam keadaan dia punya tanggungan, ada istri, ada anak, ada segala macam. Barakallahu fikum. Katanya fokus untuk akhirat, sehingga dia tidak sedikit pun terbetik untuk mencari usaha semampu dia. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Kalau dia punya tabungan besar, labas. Kalau dia punya usaha yang dijalankan orang lain, labas. Inilah la tabungan wala usaha yang dikerjakan orang lain, wala bantuan dari orang tua, wala mertua, wala Tika ketika dia memerlukan sesuatu, yatakafafun nas, SMS kepada seseorang, afan ya akhi, ta'awun, ta'awun ya akhi, ada saudara antum ini, Allahul Musta'an, anaknya lagi sakit ya akhi, Masya Allah, perlu lagi, SMS lagi, yatakaffafun nas, ya akhi, ta'awun ya akhi, ta'awun, ta'awun, fisabilillah, teman kamu ini memerlukan sesuatu, gini. Cari ma'isya tidak mau, cari usaha tidak mau, pokoknya dia tidak mampu, mau, dia tidak mau. Tapi ketika memerlukan sesuatu, meminta-minta kepada yang lain. Hadza ma yanbaghi. Barakallahu fikum. Memberikan nafkah kepada keluarga itu perkara akhirat. Dikarenakan amalan besar dengan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga semampu kita dan sekuat tenaga, barakallahu fikum, laki-laki itu bertanggung jawab untuk mengurusi nafkah anak istri. Al-Madin Adin, faddal. Baik, ikhwan. Faedah lain yang bisa kita ambil dari kisah ini, dari riwayat ini ialah fadilahnya amal saleh. Yang dikatakan sama Rasul, engkau mengamalkan amal saleh melainkan akan menambah derajat kamu dan rif'ah kamu. Min asbab, termasuk sebab-sebab rif'ah, ketinggian derajat, ialah dengan amalan soleh. Maka semakin besar, semakin banyak, semakin bagus amal soleh seseorang, akan semakin tinggi pula martabatnya dan kedudukan dia di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga kedudukan itu bukan dengan semata-mata nasab, bukan dengan semata-mata harta, bukan dengan semata-mata kedudukan dan pangkat, tapi yang namanya rif'ah dicapai dengan amalan soleh. Yang ujungnya nanti ialah ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dianjurkan sangat bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan amal kebaikan, amal kebajikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wasallam. Ada yang bertanya, ya Ustaz, ma zalatis suwar zawatul arwah mawjudatan fi maqsafina walam tutmas. Faminha suratul nisal ariyat. Fanatimas syahadakum barakallahu fikum. Naam. Tutmas ala hasabil istita'ah. Dimusnahkan gambarnya tadi sesuai dengan batas kemampuan yang ada. Jadi bagi yang menjaga maksof, menjaga toko, ketika mendapati ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa, apalagi gambar-gambar yang gambarnya perempuan dan segala macam, diupayakan untuk dihapuskan. Dihapus gambarnya, dan tidak ada pengaruhnya insya Allah terkait dengan penjualan barang, dikarenakan yang beliau santri. Santri beli sabunnya, maksud beli gambar di sabun. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Apalagi maksofnya juga enggak terlalu besar, sehingga memungkinkan bagi penjaga toko tadi untuk menghapusnya dengan spidol atau dengan apa gitu ya. Barakallahu fikum. Lain pembahasan kalau tokonya besar. Maka tidak memungkinkan demikian. Jadi katakan mimma ta'umu bihil balwa, termasuk perkara yang tidak mungkin terelakkan. Tujuan kita bukan menjual gambarnya, tapi menjual barangnya yang mubah. Tapi selama masih sekecil itu dan masih memungkinkan, maka diupayakan dihapus gambarnya. Barakallahu fik, mudah-mudahan barokah Naam. Siapakah Ibnu Sayyad? Apakah dia Dajjal? Bukan, Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Tetapi dia seorang dukun. Itu khulasah dari Ibnu Sayyad. Ketika Rasul alaihissalatu wassalam dan sejumlah sahabatnya hendak mengetes Ibnu Sayyad ini dikarenakan isu-isu yang luar biasa berkembang pada masa itu. Ketika itu belum mengatakan, ketika ketahuan begitu, belum mengatakan ikhsa falan ta'du wa qadrak. Ikhsa, engkau tidak akan melampaui kedudukan kamu. Disebutkan dalam syarahnya, yakni kamu adalah seorang kahin, seorang dukun. Maka Ibnu Sayyad bukan sahabi, juga bukan dajjal, tapi dia seorang kahin. Dia seorang kahin. Ayyul aqwali arjah innakum fi haddi auratir rijal amama rijal akharin narjul bayan fi dhalika ma'al adillah. Batasan auratnya laki-laki di depan laki-laki yang lainnya. Khilaf tawil, khilaf panjang, barakallahu fikum. Jumhur ulama menyatakan dari pusar sampai lutut. Barakallahu fik. Sebagian mengatakan batasan auratnya hanyalah aurat yang besar saja. Tayyib al-kubur wa dubur. Pendapat yang terakhir ini barakallahu fikum, yang dikuatkan sejumlah ulama kita dan sejumlah masyayikh kita dengan alasan riwayat yang dibawakan oleh jumhur ulama semuanya dhaif, ada yang sahih. Hadis yang mereka sebutkan al-fakhidh wa aurah, paha laki-laki adalah aurat, itu dhaif riwayatnya. Tidak ada yang sahih sedikit pun dalam semua yang ada. Dan tidak bisa dinaikkan menjadi hasan di ghairi. Barakallahu fikum. Sehingga apa namanya yang mereka rajihkan adalah al-auratul kubra. Sementara paha, kalaupun sahih riwayatnya dikatakan sebagai aurat yang ringan. Namun perlu dijelaskan di sini, bukan berarti ketika yang dirajihkan itu adalah aurat yang besar saja, bukan berarti antum itu berbugil ria. Hadza la yaqulu bihi muslim. Paham tuh? Kita diperintahkan untuk mengenakan pakaian menutupi seluruh badan kita dan segala macamnya. Bahkan disuruh menggunakan pakaian yang bagus. Barakallahu fiik. Itu Islam. Kadang dengan thawb, dengan izar, dengan sarawil, dan segala macamnya. Yang dimaksudkan ketika kadar Allah tersingkap. Paham ya, tersingkap begitu. Maka dia tidak dosa, dikarenakan dia tidak menampilkan auratnya. Tersingkap pahanya begitu misalkan. Tayyib, sekutu dia tutup kembali. Itu tidak berdosa, dikarenakan bukan auratnya dia. Barakallahu fikum. Saya faham ya? Ini ditanbih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tidak ada seorang muslim pun yang berakal yang menyatakan bolehnya berbugil ria laki-laki dengan laki-laki yang lainnya dengan alasan aurat antara mereka hanya cuma kubul dan dubur saja. La yaqulu bihi ahad min ulama. Paham tuh? Naam ya. Begitu pula terkait dengan pembahasan auratnya antara wanita dan segala macamnya, bukan berarti diperbolehkan di antara mereka berbuat semacam itu. Tapi ketika misalkan qadar Allah apa namanya terbuka dan segala macamnya, bagian-bagian yang bukan termasuk aurat di antara perempuan tadi, maka tidak berdosa. Barakallahu fikum. Adapun untuk kalangan wanita, pendapat kebanyakan ulama dari pusar sampai ke lutut. Pusar ke atas bukan aurat, lutut ke bawah bukan aurat bagi antar wanita. Sekali lagi bukan berarti kemudian berbukir ria di depan kaum wanita yang lainnya, tidak. Tapi itu semuanya ketika kondisi tertentu yang membuat dia apa namanya terbuka, tidak tidak dosa. Bagaimana dengan laki-laki yang sedang menuntut ilmu agama sehingga anak istrinya ditanggung orang tua atau mertua? Apakah dia termasuk suami yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Kalau orang tuanya merestui dan meridhai ikhlas, mertuanya juga demikian, labas. Tidak ada masalahnya. Istrinya juga ikhlas dalam kondisi yang demikian, labas. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kemudian tidak, maka laki-laki tadi berkewajiban untuk menata terlebih dahulu urusan nafkah anak istrinya, baru kemudian dia minta restu istrinya untuk talabul ilm, mencari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ini yang dengan bahasa tadi, dia mencari ilmunya itu jauh dari keluarga, mondok begitu. Betul ya? Ditinggalkan keluarga, ditulang bawang sana, datang sedayu taklim gitu ya. Tinggalkan keluarga di Serakin sana, ini taklim. Itu mas ya? Arakulahik. Maka ketika mereka semuanya lepas tangan, maka kamu sebagai laki-laki berkewajiban untuk menata terlebih dahulu urusan keluarga dan anak tadi itu terkait dengan maisan segala macamnya. Baru kemudian untuk meminta restu kepada istri untuk belajar. Harus ada keridhaan istri, sebab dia punya hak yang harus kamu tunaikan. Kamu lagi belajar, lagi talim, semangat-semangat di talim, sebulan, setengah tahun, setahun, setahun, setengah, dua tahun, tiba-tiba dipanggil sama istri. Mas pulang. Insyaallah pulang, dua tahun lagi, sekarang. Sekarang mas. Ya, sabar sebentar ya. Sekarang. Istri betul-betul mendengar, harus pulang sekarang. Ya sudah harus pulang. Harus pulang ya Pak. Dikarenakan istri memiliki hak. Dan kamu belajar agama jauh dari keluarga itu, barakallahu fikum, meninggalkan haknya dia, enggak menunaikan haknya dia. Ketika dia ikhlas, ridha, tawakal. Ketika dia enggak ridha lagi, harus balik. Gitu Mas ya. Barakallahu fikum. Ini fatwa dari para masyayikh dan para ulama una barakallahu. Nah, ketika di kondisi yang pertama tadi, orang tua kamu ridho, mertua kamu ridho mengurusi anak istri kamu supaya kamu belajar dan segala macamnya, satu hal penting yang antum harus camkan baik-baik, antum harus tanamkan dalam hati antum semenjak itu, suatu saat nanti ketika saya selesai talabul ilm, selesai belajar, saya harus kembali sebagaimana semula, menjadi laki-laki bertanggung jawab mengurusi anak saya, istri saya dengan mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua atau orang tua. Itu harus menanamkan jiwa tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Dan mungkin lebih daripada itu, suatu saat nanti insyaallah, semoga Allah kasih kemudahan, saya akan membalas kebaikan mereka semua. Mandiri ngurus anak, mandiri ngurus istri, dan lebih daripada itu, saya akan berusaha untuk membantu mertua, membantu orang tua. Barakallahu fiik. Insyaallah umur itu insyaallah akan dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian dienak-enak. Bangga di depan apa namanya teman-temannya. Mertua kama hada. Sudah ngasih putrinya. Diberangkatkan lagi kita orang keluar negeri talabul ilm. Wala kita ala mikiri, enggak mikiri ma'isya wala syai. Oh, dikirimi lagi dari mertua. Sen. Mertua kamu hari ya. Allah nustah. Malah bangga. Ya, alhamdulillah ada mertua yang baik. Tapi tidak kemudian kamu berleha-leha dan bersantai-santai dengan itu. Itu sebuah kondisi. Kamu bersyukur kepada Allah, semoga beliau terus ikhlas gitu loh. Terus ridha mendukung. Tapi jangan bergantung kepada hal semacam itu. Kamu laki-laki harus bertanggung jawab penuh kepada keluarga kamu, kepada anak kamu, kepada semuanya. Itu kondisional. Tanamkan baik-baik dalam jiwa seperti itu. Ketika kamu pulang nanti, mandiri. Apapun yang terjadi. Dan harus memiliki lebih daripada itu. Nah, ada yang semacam itu ya, Pak. Ya enggak sebutan, enggak mesti di sini ya banyak. Saya katakan ada itu ya, jangkauannya lebih luas. Ada yang semacam itu. Insyaallah gitu mah. Sehingga bahkan sempat ada fenomena seperti itu. Fenomena seperti itu. mau berangkat kiamat susah. Ini termasuk minal fuqara wal masakin, keluarganya juga minal fuqara wal masakin. Semangat pengen tolabul ilmi ke luar negeri, gimana caranya ini ya? Sempat muncul fenomena mencari dan mengejar mertua kaya. Allah nusta'an. Ada sebagian yang berhasil, bagus. Dapat, ya dapat mertua kaya. Berangkat, berangkat. Barakallah. Allah nusta'an. Bagus. Ah, saya gitu ya. Ya itu merupakan rezeki dari Allah, kemudian dari Allah SWT. Selama kemudian dia punya tanggung jawab penuh gitu ya. Tapi yang tadi saya singgung tadi, Ikhwan, hal yang semacam itu kemudian dia jadikan sebagai dia gantungkan harapan dia ke sana. Sedikit pun tidak terpetik di hatinya untuk berusaha mandiri di suatu saat nanti. Tidak. Terus dia Masya Allah zen, sudah bersenang-senang dengan semuanya. Terus pokoknya Masya Allah lah mertua hada gini. Dia tidak ngerti dan tidak merasa dengan kondisi yang semacam itu justru sedikit demi sedikit kewibawaan dia sebagai suami tergerogot. Paham ya? Kewibawaan dia tergerogot. Ada kebutuhan segala macamnya. Telepon kemana ini? Mertua, masuk ke orang tua. Orang tuanya enggak punya. Ke orang tuanya, enggak mungkin. Telepon mertua. Pak, maaf Pak ya. Bisa ganggu enggak Pak? Oh, enggak. Kan mantu baik-baik ini halnya. Ini Pak, ini kan belajar ilmu itu kan ya memerlukan enggak semata-mata biaya, tapi kan juga perlu kita, perlu buku dan peralatan segala macamnya. Ganggu enggak Pak ya? Nah, kenapa? Iya, nih Pak, ini perlu biaya cukup besar ini untuk gini. Masyaallah. Mertuanya khair. Jangan khawatir. Lihat nanti di rekening kamu. Barakallah. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Cek masuk di rekening sudah. Ya. Ya khair mertua ini, ya, Pak. Kamu enggak merasa ketika itu wibawa kamu semakin lemah, semakin merosot. Semakin jatuh. Kalau kamu biarkan itu, lama-lama antum akan menjadi orang yang persis sekarang orang kamu dikit-dikit pak gitu ya. Masya Allah. Wah, subhanallah, Allah kasih kelebihan bagi dia, mertuanya ikhlas terus. Dampaknya nanti di belakang sangat mengerikan. Barakulahikum, kalau gak segera tangan nanti. Selesai taklim, selesai talabul ilm, pulang segala macamnya. Ramsah sama istrinya, ada sama anaknya segala macamnya. Dia nggak ngapa-ngapain. Jadi yang ngurusi semuanya istrinya dari mertuanya. Yang bagian beli beras istrinya, yang bagian beli bumbu-bumbu ya istrinya, yang bagian beli lauk pauk ya istrinya, yang bagian beli segala ya istrinya, yang bagian beli popoknya anak ya istrinya, semuanya istrinya, segala istrinya. Popoknya habis. Istrinya bilang, mas, popoknya habis ini mas, tolong dibelikan mas. Duitnya mana? Ngerasa gak atau ya? Duitnya mana? Mana bahwa kamu sebagai laki-laki kok mengatakan dengan tanpa ada rasa risih sedikit pun, duitnya mana? Mintanya kepada perempuan, kepada istri, duitnya mana? Syukur antum kalau istri kamu masih pengertian sama antum. Ini. Kamu dapat datang terasa begitu. Kok aneh ya duitnya mana ya? Mungkin dia nyeletuk. Duh, kok duitnya mana mas? Mas kan bapaknya. Ya mas dong yang... Nah, kalau ada kayak gitu. Mudah antum. Dan ingat ya Ikhwan, sebagian wanita memiliki watak yang kurang bagus walaupun dia wanita yang muslimah. Nah, ketika dengan kondisi yang semacam itu dia akan menjadi berubah posisi menjadi yang di atasnya. Merasa dikarenakan selama ini adalah dia yang menangani dia yang mengurusi sudah dibalik. Mas ini mas, ya ya ya. Mas itu mas, ya ya ya. Mas ini mas, ya beres. Mas itu mas, siapa yang memerintahin? Coba diem. Siapa yang memerintah? Nyonya. Siapa yang diperintah? Kamu sebagai laki-laki. Kamu enggak tergambar kayak gitu ya? Kamu enggak merasa posisi kamu ketika itu sebagai seseorang yang di bawah perempuan? Bahasa kasarnya, kamu sebagai khodamnya perempuan. Barakallahu fikum. Sehingga harga diri itu harus diperhatikan. Kewibawaan harus diperhatikan. Dan secara syar'i memang itu merupakan tanggung jawabnya laki-laki dalam urusan bab memberikan nafkah kepada anak istri. Karena itulah dikatakan sebagai qawwam 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Laki-laki sebagai qawwam, sebagai pemimpin penanggung jawab kaum wanita, dikarenakan dia sebagai laki-laki fadilahnya besar daripada perempuan. Dan yang kedua, dengan sebab nafkah yang dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, tadi saya katakan ketika itu masih Zain Labas. Ingat, suatu saat nanti dari awal antum sudah harus camkan atau harus tanamkan dalam jiwa, suatu saat nanti selesai taklim ini semua, ini kondisional sudah, suatu saat nanti saya yang harus bertanggung jawab ngurusi anak saya, istri saya, dan insya Allah ya sallallahu al-umur, suatu saat nanti gantian saya akan ngurusi orang tua saya, mertua saya. Gitu. Dari awal tanamkan begitu. Ini sekarang belum bisa dilakukan, masih menanamkan saja. Sekarang ini masih disuplai terus sama mertua para keluarga. Mudah-mudahan ikhlas selalu, ridha selalu, mudah-mudahan berkah untuk harta mereka semua. Tapi suatu saat nanti semua akan kita balik insya Allah. Itu baru namanya laki-laki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanahu wa bihamdika asyadu ala ilahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhaluha.